Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المسلمون رحمني ورحمكم الله الحمد لله إذا أشكر كبار الله سبحانه وتعالى تدروس كبار الناس فتحرمي هذا العهد تنظر وحفظ المسجد تعود في مرة تصديق المسجد yang bersepakat dengan tanggal 20 November 2011. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita semua di tempat ini yang mudah-mudahan Allah kita berkah kepada kita semua. Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mempersaksikan dan mengucap berkat syahadat apa maksud Islamnya doa kepada Allah yang pertama bernama Bapak Surut dengan umur 48 tahun tempat tinggal Surat Jura Nusantara Barat dan tempat asal dari daerah Sumur dan Kabupaten Cilacap beserta dengan istrinya yang bernama Ibu Narti umur 50 tahun tempat tinggal Pulau Jawa Nusa Kambangan dan tempat asal Sumur dan Kabupaten Cilacap. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada nah, kedatangan para asatid dari Pondok Pesantren An-Nur Hafizahullah, juga kedatangan perwakilan dari pemerintahan desa Sindangsari beserta seluruh ikhwan dan akhwat keluarga Pesantren An-Nur Al-Sari. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. InsyaAllah ta'ala kita akan sama-sama menyaksikan nah perucapan kalimat syahadat dari Bapak Turut dan istrinya Ibu Narti. Adapun susunan acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, nah setelah mukadimah yang saya sampaikan ini yang akan dilanjutkan dengan pemberian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Al-Wakilah Sufyan Rasulullah. Kemudian setelah itu ada pembuka sepatah kata dari Wakil Pemerintah Desa Sindangsari. Kemudian setelah itu dan mengucapkan kalimat syahadat dari Bapak Turut dan Ibu Narti dengan dibimbing langsung oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan Rasulullah. Demikian mungkin dalam urusan agenda acara yang akan kita lakukan pada pagi ini. Maka insyaAllah ta'ala kita langsung saja masuk kepada acara kedua yaitu pemberian tausiah dari Ustaz Abu Abdillah Sufyan Rasulullah ta'ala. Silakan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kepada yang saya hormati Bapak Kadir dari pihak pemerintah desa, kemudian kepada Bapak dan Ibu yang insyaAllah ta'ala hari ini akan masuk Islam. Alasan tidak dikenal buat ikhwan saudara rahimah wa rahimahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah ta'ala kita akan menyaksikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan hidayah kepada manusia kepada jalan kebenaran dan mampu menyesatkan manusia kepada kesesatan. InsyaAllah ta'ala hari ini ada dua orang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan masuk Islam, masuk agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya jalan keselamatan, baik selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah tidak ridho apabila manusia beragama dengan selain Islam, apakah itu agama Kristen dengan seluruh sekte-sektenya, Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent dan sebagainya, ataukah agama Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, semuanya Allah tidak ridhoi, semuanya Allah murka. Allah tetapkan inna dina inna Allahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga Allah tetapkan wa may yastaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tidak akan terima. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang akan mematikan kita dan akan memintai pertanggungjawaban setiap yang kita lakukan di muka bumi ini, tidak akan terima kalau kita beragama dengan selain Islam. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan orang yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wa al-musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulai lahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan, golongan yang pertama yang memiliki kitab suci yaitu Injil dan Taurat, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Kristen. Dan golongan kedua, semua orang musyrik selain Yahudi dan Kristen, masuk di situ Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Kata Allah, tempat mereka di akhirat kelak final jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, sejelek-jeleknya manusia yang ada di muka bumi, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen. Allah katakan mereka syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang Kristen bukan cuma menduakan, mentigakan. Sampai Allah katakan laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Seperti ucapan orang Kristen, sesudah mereka ada tiga, ada Tuhan Bapa katanya, ada Tuhan Anak dan ada Tuhan Kudus. Atau versi yang lain, Roh Kudus diganti dengan Bunda Maria, sehingga mereka buat di daerah Kampung Laut suatu gua, gua Maria, kemudian dibuat patung Bunda Maria di situ. Maka Allah katakan mereka itu kafir yang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Atau dalam ayat innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu atau sesembahan itu adalah Yesus putra Maryam. Maka jadilah mereka makhluk yang paling hina, makhluk yang paling jelek, yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka merendahkan Allah. Mereka menginjak-injak kehormatan Allah. Allah perintahkan mereka untuk menyembah Allah yang satu saja. Mereka katakan Allah itu ada tiga. Manusia, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus putra Maryam yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah, mereka anggap sebagai sesembahan mereka atau Tuhan mereka. Inilah sebabnya mereka menjadi makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling hina. Maka jangan kita tertipu kalau lihat pendeta, masya Allah, dia suka bagi-bagikan sedekah, dia suka bagi-bagikan sembako. Jangan tertipu. Itu hanyalah siasat mereka untuk mengajak manusia sesat, agar orang-orang semakin banyak menjadi penghuni neraka seperti mereka. Dan jangan kita anggap dia adalah orang yang mulia atau orang yang terhormat, karena dia telah melakukan suatu kejahatan besar, penendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga Allah mengatakan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Maka nikmat yang sangat besar sekali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang tadinya meyakini Allah itu satu di antara yang tiga, atau Allah itu adalah Yesus putra Maryam, kemudian masuk Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan siapa yang tidak masuk Islam, apakah dia Yahudi atau Kristen, maka dia pasti masuk neraka. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah satu orang dari umat manusia yang mendengarkan tentang aku, tentang Islam, apakah dia Yahudi atau Kristen, kemudian dia tidak beriman dengan Islam, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang Allah berikan hidayah untuk masuk Islam, itu sama saja Allah selamatkan dia dari neraka kepada surga. Dan sungguh tidak ada satupun yang sanggup menanggung azab Allah. Tidak ada satupun yang sanggup melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lebih baik kita bersabar dengan kemiskinan, dengan kekurangan hidup di dunia, daripada harus menanggung azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya di akhirat kelak. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan illa inna ahlan nar la yabqun hatta law wujida al-sukun fi dumu'ihim la yara wa innahum la yabqun ad-dam. Sesungguhnya para penghuni neraka itu pasti menangis. Sampai-sampai andaikan kapal-kapal diperjalankan di atas air mata mereka, niscaya kapal-kapal itu akan berjalan saking banyaknya penghuni neraka dan banyaknya air mata yang mereka keluarkan. Dan Nabi mengatakan, wa innahum la yaqulun dar. Mereka mengeluarkan air mata darah. Betapa dahsyat siksaan yang mereka hadapi di hari kiamat karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik bersabar dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan penderitaan di dunia ini, karena tidak ada satupun yang bisa bersabar menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh nikmat yang sangat besar kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang yang tadinya kafir kepada Allah, yang tadinya menyekutukan Allah, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu sekali dipahami sebelum masuk Islam apa itu tauhid. Bagaimana itu seorang muslim yang beriman kepada Allah? Seorang muslim yang beriman kepada Allah yang betul-betul masuk Islam adalah yang meyakini semua sesembahan selain Allah adalah salah. Sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semua agama selain Islam salah, tidak diterima oleh Allah. Agama yang benar hanya Islam. Karena hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lain yang mengajarkan menyembah hanya boleh kepada Allah. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang boleh disembah. Dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah yang insyaallah taala akan diucapkan setiap orang yang masuk Islam. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama dalam kalimat la ilaha yang berarti tidak ada yang berhak disembah. Artinya semua yang disembah selain Allah dianggap salah dulu, dianggap tidak benar, dianggap batil. Kemudian rukun yang kedua dalam kalimat illallah ditegaskan, diyakini bahwasannya yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk Islam tapi masih menganggap beribadah di gereja kepada Yesus itu boleh, maka dia belum muslim. Kenapa? Belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi harus kita anggap salah orang yang beribadah kepada selain Allah di rumah-rumah ibadah mereka, apakah di gereja atau selainnya. Sehingga setelah masuk Islam juga berkewajiban mengajak mereka yang belum masuk Islam agar mereka selamat dari kesalahan, agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga harus diyakini seluruh nabi adalah utusan Allah. Khususnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam atau Yesus putra Maria itu sangat dihormati dalam Islam. Sangat-sangat kita muliakan. Kenapa? Karena beliau itu utusan Allah. Tapi kita tidak seperti orang-orang Kristen yang berlebih-lebihan sampai mereka mengangkat utusan Allah menjadi sesembahan mereka. Padahal Yesus putra Maria diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Tiba-tiba ada pendeta yang sesat kurang lebih 300 tahun setelah kematian Nabi Isa alaihissalam, dia mengajak umat Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah Yesus. Padahal 300 tahun sebelumnya orang-orang Kristen juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini miliaran manusia tersesat mengikuti kesesatan satu saja orang pendeta yang mengajak penyembahan terhadap Yesus putra Maria. Maka kita harus yakini Nabi Isa alaihissalam atau Yesus putra Maria hanyalah Rasul, sebagaimana Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bedanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus yakini Nabi yang harus kita teladani, Nabi yang harus kita ikuti, Nabi akhir zaman hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah makna kalimat Muhammadur Rasulullah yang insyaallah taala nanti akan diikrarkan, akan diucapkan. Meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah nabi akhir zaman. Syariatnya satu-satunya syariat, ajarannya satu-satunya ajaran yang boleh diikuti oleh manusia di akhir zaman setelah beliau diutus. Adapun ajaran para nabi sebelumnya telah beliau sempurnakan sehingga tidak perlu mengikuti ajaran-ajaran para nabi sebelumnya, kecuali jika tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seluruh nabi dan rasul semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah. Seperti firman Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa jatanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut, jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran setiap rasul. Kalau begitu dari mana ajaran menyembah Yesus putra Maria? Dari syaitan dan dari para pendeta yang sesat. Yesus putra Maria mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tetapi Syaitan menyesatkan mereka melalui pendeta-pendeta yang sesat ini. Kemudian mereka rubah yang tadinya menyembah kepada Allah saja jadi menyembah kepada manusia. Demikian pula seorang muslim itu meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, satu-satunya yang mengetahui perkara gaib, satu-satunya yang boleh diibadahi. Hanya Dia yang mengabulkan doa, hanya Dia yang bisa diharapkan pertolongan dan perlindungan. Bukan manusia, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pula Nabi Isa alaihi salam atau Yesus putra Maryam. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, dan hanya Dia yang berhak kita takuti, yang berhak kita gantungkan harapan, yang berhak kita tawakal. Jangan kita tawakal bergantung kepada makhluk yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk Islam, ini harus diyakini, ini harus diimani tanpa ada merasa terpaksa. Harus betul-betul dari dalam diri, dari dalam jiwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan dunia, karena dunia ini sirna, akan binasa sebentar saja. Hari ini kita pegang uang 10 juta, besok bisa jadi hilang atau kepake, bulan depan sudah tidak ada lagi. Atau bahkan kita punya uang miliaran rupiah, bahkan triliunan, setelah kita mati meninggal dunia, uang tersebut tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk Islam murni karena Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar dari dalam hati yang paling dalam, bukan karena suatu kepentingan dari kepentingan dunia ini. Sehingga dengan itu insyaallah taala taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga harus menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan di masa yang lalu, terutama dosa menyekutukan Allah. Harus disesali, harus ditangisi, kemudian bertekad di dalam hati tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Ini syarat taubat. Kalau masih ada tersimpan di dalam hati keinginan, nanti saya mau masuk Kristen lagi, maka tidak akan diterima taubat tersebut. Harus betul-betul bertekad tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut di masa yang akan datang, dan segera meninggalkan dosa tersebut. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada selain Allah, jangan takut dengan intimidasi manusia, jangan takut dengan ancaman-ancaman pendeta dari kaki tangannya. Tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah. Insyaallah taala Allah akan melindungi setiap orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Cukup Allah sebagai penolongnya. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang insyaallah taala diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Pak Tunut dan istrinya. Kita sebagai kaum muslimin sangat bergembira dan menyambut baik, dan kita akan menjadi kaum muslimin yang bersaudara. Penderitaan, kesusahan yang dialami kaum muslimin yang lainnya adalah tanggungan kita juga. Kalau kita makan, maka saudara muslim yang lainnya harus makan. Kalau kita berpakaian yang layak, saudara kita yang muslim juga harus layak. Oleh karena itu, sangat-sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memberikan sedekah, memberikan hadiah, memberikan zakatnya kepada orang-orang yang baru masuk Islam, agar hati mereka lebih kuat, agar mereka merasa mereka bersaudara dengan kaum muslimin, diperhatikan oleh kaum muslimin. Jangan sampai setelah mereka masuk Islam, mereka tidak merasa diperhatikan oleh kaum muslimin, malah orang-orang kafir, para pendeta dan kaki tangannya yang memperhatikan. dan nasihat kepada kami pribadi dan kepada ikhwah sekalian yang hadir di tempat ini untuk memberikan sedekah, memberikan hadiah, memberikan zakatnya kepada Bapak Tunut dan istrinya setelah mereka masuk Islam. Apa saja yang bisa antum berikan saat ini juga, atau mungkin pulang-pulang ke rumah dulu kemudian bawa ke sini, atau nanti insyaallah taala kita bawa ke tempat tinggal Bapak Tunut yang ada di Selok Jeroh. Kemudian insyaallah taala kita juga sangat berterima kasih atas perhatian dari pemerintah desa, khususnya kepada Bapak Karim yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini menjadi saksi dan sebagai dorongan moral kepada Bapak Tunut dan istrinya dan kepada kita semuanya agar masuk Islamnya beliau berjalan dengan lancar. Barangkali ini saja yang bisa saya nasihatkan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sangat berterima kasih kepada Ustaz Mubarak Sofian atas tausiah yang telah diberikan. Mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita semua dan lebih kepada Bapak Tunut dan Ibunya. Mungkin ada sebelum ada enam sambutan dari Bapak Karim sebagai perwakilan dari pemerintah desa Sindang Sari, Kecamatan Banjar Sari. Mungkin ada tambahan sedikit nasihat jika terdengar dari Ustaz Fauzan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahi al-islam. Ila ahli ayah wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Amma ba'du, pemirsa para pengurus yayasan An-Nur, Pak Ustaz Sufyan, juga pengatur acara yang saya hormati, juga yang saya hormati, seluruh jajaran pengurus Yayasan An-Nur, semuanya tidak saya baca satu persatu, yang saya hormati juga yang saya banggakan, hadirin atau jamaah, ikhwan dan ikhwat, jamaah Yayasan An-Nur Dusun Kedumendang, Desa Sindang Sari, yang saya hormati juga yang saya banggakan, calon orang yang mau Islam, masuk Islam, yaitu Bapak Tunut juga Ibu Narti, ya, yang saya banggakan juga yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menyaksikan masuknya Islam Bapak Tunut juga Ibu Nabi. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita laksanakan mendapatkan ridho juga rahmat juga makdzurah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam rahmat dan salam selalu tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga sahabat, juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jika menjaya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya merasa bangga bahwa alhamdulillah saudara kita, yaitu dari Cilacap dan Rumangu yang tadinya barangkali belum Islam, sekarang insya Allah akan masuk Islam secara kafah. Mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan, satu. Keduanya juga diberikan kekuatan, juga mudah-mudahan beliau mendapatkan masuknya ini tulus dari hatinya, juga mudah-mudahan beliau ini menjadikan satu contoh bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar di antara agama. Jadi tidak ada agama selain Islam yang benar, itu tadi dikatakan Bapak Ustaz Sofyan. Untuk itu, ayo kita yakini, juga ayo kita pertebal keimanan kita, sehingga kedepannya kita bisa melangkah dengan pasti, dengan itikad yang baik, juga mudah-mudahan mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina an'amta 'alaihim. Itulah sedikit sambutan dari kami. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan lancar, tertib. Juga orang tadi Pak Kunut, juga ibunya, juga anak-anaknya, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, itu sekian dari sambutan dari Bapak Karim sebagai pemimpin dari pemerintah Desa Sendiasari, Kecamatan Bandarsari. Maka mungkin insya Allah kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu Abu Buya Fauzi dan Ustaz Fauzan. Sekali lagi mungkin Ustaz Fauzan mungkin membimbing, sekali lagi Ustaz Fauzan membimbing dan mungkin kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustaz Fauzan Khatib Al-Mustaala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ya amma ba'd. Tidak ada kalimat yang pantas untuk diucapkan pada pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan kita, menyatukan hati-hati kita, menyatukan langkah kita untuk kita bisa bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita sama-sama kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa bersama-sama kembali kita beribadah, mengesakan, menyatukan, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam segenap ibadah kita. Sebagaimana tadi telah dinasihatkan oleh Ustaz Sufyan Habibullah, kita diingatkan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yuqimus shalah." Dan sungguh telah kami utus ke setiap umat, yaitu seorang rasul yang mana tugas mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Maka sesungguhnya para rasul, baik dari Nuh alaihi salam, kemudian kepada Musa, atau kemudian Ibrahim, Musa, Isa, nah seluruh dakwah mereka itu adalah satu. Seluruh dakwah mereka itu adalah sama, yaitu agar umatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Dakwah mereka satu. Akan tetapi mereka diutus setiap umat nan mereka saja. Yakni mereka tidak diperkenankan untuk berdakwah Nah, kepada atau tidak diutus untuk semua umat. Mereka para rasul adalah hanya diutus kepada umatnya saja. Musa dan Isa diutus kepada Bani Israel. Nah, mereka pun menjalankan tugasnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Nah, dan mereka diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setelah mereka akan ada satu orang nabi dan rasul penutup yang akan menutup risalah yang ada, dan mereka diwajibkan untuk mau taat kepada rasul terakhir tersebut. Sehingga kaum Yahudi kerap dahulu mereka berkata kepada orang-orang Ansar, kalau seandainya rasul ini akan ada dan telah muncul, niscaya kami akan memerangi kalian bersama rasul tersebut. Mereka tahu akan adanya rasul terakhir ini. Allah gambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Bani Israel, mereka Yahudi, mereka tahu akan adanya rasul terakhir sebagaimana mereka kenal terhadap anak-anak mereka sendiri. Saking besarnya pengetahuan mereka bahwasanya akan ada rasul terakhir. Bahkan Nabi Allah Isa putra Maryam pun menyatakan kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wahai Bani Israel, kami aku ini adalah rasul untuk kalian, membenarkan kitab Taurat, dan aku berikan kabar gembira kepada kalian akan adanya rasul terakhir yaitu yang bernama Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham betul-betul, mereka yakin betul akan ada rasul terakhir yang akan menutup risalah kenabian, risalah kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika muncul nabi terakhir tersebut, nah, seorang rasul yang ternyata tidak seperti anggapan mereka, ternyata rasul tersebut datang dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Datang kebencian mereka, datang rasa hikat, rasa iri mereka. Kenapa nabi terakhir ini lahir dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Ini yang membuat mereka dengki. Ini yang membuat mereka benci. Setelah sebelumnya mereka merusak agama mereka sendiri, mereka rubah agama mereka. Para rahib-rahib dan para alim ulama dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka rubah-rubah agama mereka. Musa tidak menyeru kecuali untuk beribadah kepada Allah. Isa tidak menyeru kecuali hanya untuk berdakwah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah keduanya, setelah Nabi Allah Musa meninggal, setelah Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah ke langit, mereka merubah agama mereka. Mereka mengangkat Uzair sebagai orang yang diibadahi. Mereka anggap dia adalah anak Allah. Adapun orang Nasara mengangkat Isa, dan mereka mengatakan Isa putra Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yasifun. Ya Pauluna, mereka mengatakan, walaqad takhadha ar-Rahman walada. Sungguh Ar-Rahman telah mengambilkan, telah menjadikan anak. Laqad ji'tum syai'an ibda. Sungguh kalian ini telah mendatangkan sebuah kemungkaran. Tatahadu samawati yataqattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-Rahman walada. Hampir-hampir bumi ini runtuh. Hampir-hampir bumi, hampir-hampir langit ini jatuh. Hampir-hampir bumi ini pecah. Hampir-hampir gunung-gunung ini runtuh ketika mereka mengatakan Allah menjadikan anak. Ma yang bagi Rahmani ayat takhidha walada. Amat tidak pantas bagi Ar-Rahman, amat tidak pantas bagi Allah untuk menjadikan na'am anak. Kita meyakini Allah Esa. Demikian pula Musa meyakini Allah Esa. Demikian pula Isa meyakini Allah Esa. Maka ketika Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah, inna ma bu'istu li'amati ummah. Aku ini diutus untuk seluruh umat. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk kaumnya saja. maka kita adalah orang-orang yang tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Nasar, kalau seandainya mereka mau selamat, maka mereka wajib untuk mengikuti nabi terakhir. Bukan karena kita bangga terhadap Islam dengan tanpa dalil, bukan kita mengagungkan Islam bukan tanpa ada bukti. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang satu, diakui oleh Musa, diakui oleh Isa, diakui oleh semua nabi dan rasul. Maka kami menghormati mereka, para rasul dan para nabi. Akan tetapi kami tidak ridho untuk Allah diduakan. Kami tidak ridho ada nabi yang dijadikan anak. Kami tidak ridho ada hamba-hamba Allah yang harus dituhankan, seperti Maryam mirip Maryam nam putri Imran alaihi salatu wassalam. Maka nah, dari sini kami menyatakan bahwasanya Islam adalah agama yang hak. Kenapa? Karena Islam mendakwahkan seperti apa yang didakwahkan oleh Musa, mendakwahkan seperti apa yang didakwahkan oleh Isa. Kami menghormati para nabi dan rasul. Kami posisikan mereka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan mereka, para nabi dan rasul. Kami tidak ridha Allah diduakan. Karena itu, dari sisi inilah kenapa Islam dimuliakan oleh Allah. Kenapa hanya Islam yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena mereka beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang diperintahkan seluruh umat untuk mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ini barakallahu fikum apa yang bisa kami sampaikan. Nah, bukan niatan kami untuk menambahi dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Sufyan hafizahullah. Akan tetapi ini adalah bentuk tasyji', bentuk semangat, nah, dorongan kepada kami, kepada segenap kaum muslimin, khususnya kepada bapak dan ibu yang akan masuk kepada Islam. Nah, ini adalah bentuk tasyji', semangat dari kami. Kenapa kita memilih Islam dan kenapa kita meninggalkan agama-agama samawi yang lain, agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa yang telah diporak-porandakan, yang telah dirubah-rubah oleh para pengikutnya. Karena ini adalah agama yang murni, agama yang Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan adz-dzikra dan kami yang menjaganya. Maka selamat datang di dalam Islam. Marhaban, ahlan wa sahlan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu surga untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk menapaki hidup ini agar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas Islam, di atas iman. Dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, suhadai wa salihin, yang kata Allah hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada mediator. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka agenda berikutnya adalah pengucapan kalimat syahadat dari Bapak Tunuk dan juga istrinya Ibu Narti, yang insyaallah akan dibimbing oleh Ustaz Sufyan hafizahullah ta'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Tibalah saatnya kita masuk pada acara inti, yaitu ikrar untuk masuk Islam. Seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwasannya masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti aku bersaksi bahwasannya tiada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu juga ditekankan kembali, mengucapkan syahadat ini harus betul-betul dari dalam hati. setelah diketahui maknanya, harus dari dalam hati, harus diyakini kebenarannya. Bukan sekedar ucapan, tapi kita tidak yakin. Demikian pula yang tidak kalah penting, harus diamalkan. Artinya, kita setelah mengucapkan syahadat, tidak boleh lagi beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh lagi diajak sama pendeta beribadah bersama mereka. Dan juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat lima waktu. Dan Islam itu mudah. Islam itu mudah sekali, Pak. Inna dina yusrun, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama Islam adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Kewajiban-kewajiban dalam Islam kita laksanakan sangat mudah. Jadi, setelah mengucapkan syahadat, berkewajiban untuk mempelajari syariat Islam, mempelajari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama sholat lima waktu. Sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan berhaji ke Baitullah, ke Makkah apabila mampu, insyaallah Allah karuniakan kepada bapak dan istri naik haji insyaallah taala, ya. Sama-sama semuanya insyaallah. Naik haji sama-sama kita. Baik. Jadi setelah masuk Islam, kita sama-sama belajar, Pak, bagaimana menjadi seorang muslim yang sebenarnya supaya kita betul-betul selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala kita akan segera mau menuntun Bapak Tunut dan juga Ibu Narti untuk sama-sama mengucapkan syahadat. Iya. Bisa diikuti, Pak, ya. Dan juga Ibu, silakan mengikuti, saya akan menuntun untuk mengucapkan syahadat. Kita ucapkan syahadat dengan bahasa Arabnya, kemudian setelah itu dengan terjemahannya. Ashhadu Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, Bapak Tunut dan Ibu Narti telah masuk Islam dan termasuk kewajiban, salah satu kewajiban bagi orang yang baru masuk Islam, seperti dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, disyariatkan untuk mandi wajib. Iya. Boleh dilakukan di sini atau mungkin nanti setelah pulang ke rumah. Iya. Dan sebagaimana tadi yang saya katakan, harus ingat kewajiban-kewajiban, yaitu melaksanakan sholat lima waktu dan kewajiban-kewajiban yang lain dipelajari secara bertahap. Iya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu ada penandatanganan surat pernyataan masuk agama Islam dari Bapak dan Ibu Narti, kemudian juga mengetahui dari Bapak Karim sebagai wakil dari pemerintah desa. Mungkin tafadhol, silakan.